hati ingin berkata, lama hati memaki ku tak punya nyali kepada dia yang selalu memeluk hati dan rindu. Tuhan, mengapa hati tak sejalan katakan cinta kepada dia yang ku cinta. Lama hati ingin berkata, lama hati memaki ku tak punya nyali kepada dia yang selalu memeluk hati dan rindu. Dari ayah.